Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kemuslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentala'ah satu buku berkenaan dengan adab handphone dari buku yang judulnya Adwabit Syariah Fistikhdamil Jawalat, Kaedah-kaedah syar'i tentang penggunaan handphone, karya Abu Ibrahim Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mukbil Ad-Dubibi atau Ad-Dubaibi, yang diberi kata pengantar oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Abdali. Kita mulai dari takrir atau kata pengantar dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Abdali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa inna ni'amallahi ta'ala alaina, sunnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pada kita dan kepada manusia pada umumnya sangatlah banyak, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan semua nikmat yang ada pada diri kalian fa minallah, itu berasal dari Allah. Demikian juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sungguh manusia itu sangatlah zalim dan sangatlah ingkar. Wa min ni'amillahi ta'ala ala ibadi, dan di antara nikmat Allah yang Allah berikan pada hamba-hambanya di zaman ini adalah nikmatnya al-ittisalat, nikmatnya komunikasi. Nikmat kemudahan komunikasi diantaranya adalah al-hawatib al-naqalah, handphone yang bisa dipindah-pindah, yang biasa kemudian ini nama dasarnya, nama aslinya, kemudian nama populernya adalah al-jawalat. Alati qaraballahu biha al-ba'id, dengan handphone tersebut maka Allah dekatkan yang jauh. Wa yassara biha al-asir, dan Allah mudahkan yang sulit. Wa waffara biha al-juhud, dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan mungkin dengan sebab handphone maka bisa efektif tenaga. Waffara biha al-juhud, bisa ngirit tenaga. Yang harusnya tenaga itu kalau tidak pakai handphone ya perlu kemana-mana capek, namun tidak perlu sampai capek-capek ya, ngirit tenaga dengan adanya handphone. Wahafidha biha al-awqat, dan ngirit waktu ya, dengan sebab handphone maka kita ngirit waktu. Fakam min a'malin taqdiha, maka betapa banyak aktivitas yang Anda selesaikan, waktu diruha, dan Anda atur-atur berbagai macam pekerjaan Anda atur, Anda remote, Anda manage, sedangkan Anda ada di rumah. Ini semua diatur, di manage dengan menggunakan perantaraan al-jawal handphone. Walau kana biduni saninya tidak ada handphone, la dahabat alika kathir minal awqat wal amwal, nisaakan banyak waktu dan harta yang harus dikorbankan, yang harus dikeluarkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas tersebut. Wahunaka unasunkan al-jawalat alaihim niqmah, dan banyak orang handphone itu menjadi azab untuknya, menjadi sumber bencana untuknya, karena mereka tidak bisa menggunakannya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, bertaskhir dan menggunakannya dalam kebaikan. Bahkan handphone itu menjadi wabalan bencana untuknya. Bima jala bubiha, karena dengan handphone tersebut dia datangkan untuk pendengarannya dan untuk penglihatannya hal-hal yang haram. Dan ini adalah bentuk dari kufur nikmat. Dan ini adalah bentuk dari kufur nikmat dan bukan syukur nikmat. Maka fa na'udzu billahi min kufranin ni'ami. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari kufur nikmat. Wa hadzal mu'allaf, dan karya ini, buku ini, Adwabit Syar'iyyah fi Istikhdamil Jawalat, karya akhina al-fadil Abu Abdullah ibn Ahmad ibn Muqbil, demikian juga buku sebelumnya yang pernah kita bahas di majelis ini, yaitu Adabul Hatif, Adab Telepon, karya Syabakar Abu Zaid. Demikian juga buku saudara kami yang lain, al-fadil Abdul Ghafur al-Luhaji, Waqafat, Renungan Ma'amma fil Hatil Jawalat Minal Mungkarat, berkaitan dengan berbagai kemungkaran yang ada di Al-Hatib Al-Jawal Hinbun. Tu'ainuka ayuhal muslim, itu membantu anda wahai seorang muslim tentang kaifiyah tata cara istifadah memanfaatkan nikmat ini, yaitu nikmat hinbun wal ibti'ad, dan menjauhi berbagai macam pelanggaran syariat dan bahaya syariah dan bahaya akhlak, alat idhaharat yang muncul dikarenakan su'ul istighdam, karena jeleknya cara penggunaan benda ini atau alat ini, piranti ini, lihadihil ajahizah. Ajahizah jamak dari jihaz, yang makna dasarnya adalah alat atau perantara. Yang kemudian bahasa untuk bahasa kontemporernya, jihaz itu dipakai untuk smartphone, itu disebut jihaz, singkatan dari jihaz adzaki, alat yang cerdas, itu kemudian dipakai untuk smartphone dan sejenisnya. Wafakan Allah wal muslimin al-fiqhi fiddin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan seluruh kaum muslimin untuk faham tentang agama, dan Allah belokkan dari kami dan mereka berbagai macam bahaya dan lintasan godaan setan. Semoga Allah jaga kami dan mereka dari tasabbuh, dari serupa dengan musuh-musuh agama. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad ibn Abdul Wahab al-Wasabi al-Abdali. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari perkataan beliau, sampai buku ini atau kata pengantar ini ditulis, berarti buku tentang masalah adab penggunaan telepon itu belum begitu banyak. Ya, beliau cuma bisa menyebutkan 3 saja. Ini menunjukkan sangat kurangnya atau kemudian tidak begitu banyak buku dalam tema ini. Padahal ini adalah tema yang penting, ya. Dan apalagi dengan seiring perkembangan teknologi handphone, ya, maka perlu juga buku-buku yang semisal untuk mengingatkan dan menjadi pedoman bagaimanakah penggunaan yang tepat dan manfaat dari alat-alat tersebut. Ya, jika demikian di bahasa Arab saja ya, terbatas, maka bagaimanakah dengan tulisan-tulisan tentang hal-hal semacam ini dalam bahasa Indonesia? Mungkin lebih terbatas lagi. Kemudian mukadimah dari penulis, Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila ala dhalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walihus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa man wala. Wa ba'du, fa min a'dham min ni'am, maka di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yaitu manusia di zaman ini adalah apa yang Allah mudahkan adalah kemudahan yang Allah berikan dengan adanya piranti-piranti yang manfaat. Peminha, dan di antara piranti yang manfaat sebagai contoh adalah jihaz al-jawal. Adalah piranti yang namanya handphone. Fa asbah, maka jadilah minasahlil jiddan, mudah sekali dengan anugerah Allah, sangat mudah sekali al-ittisal biqaribika, untuk kemudian berkomunikasi dengan kerabatmu atau kawanmu atau orang yang dekat di hatimu, dan itu cukup tersambung dengan lahadhatil ma'dudah, dengan lahadhat makna dasarnya adalah kedipan mata, yang itu juga bisa tersambung dengan beberapa detik saja, mahdudah yang terbatas. Sedangkan posisi Anda di sisi timurnya bumi dan dia di baratnya, baik dia itu di daratan atau lautan atau boleh jadi di udara. Walhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya maka terwujudlah segala kebaikan. Walihada lihadil jawalat min atharin ijabiyin fi hayatil fardi wal mujtama'. Walima, dan dikarenakan handphone ini memiliki dampak, ada dampak ijabi, memiliki dampak ijabi positif dalam kehidupan individu dan masyarakat. Ila anna usara laha atharun salbiya, akan tetapi benda ini juga memiliki dampak negatif. Khatiratun jiddan, bahkan bahaya sekali atas individu ataupun komunitas. Waliyadu billahi ta'ala. Wasababu fi dhalika, dan sebab hal tersebut berkaitan dengan su'ul istikhdam, jeleknya penggunaan handphone atau kesalahan dalam tata cara penggunaannya. Oleh karena itu aku berkeinginan untuk menuliskan kalimat-kalimat yang singkat ini, walatifi onwan, yang diberi judul Tawabit Syariah fi istikhdamil jawalat. Asallahu mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengannya kepada Islam dan kaum muslimin, dan semoga Allah menjadikannya mukhalisatan, menyelamatkan mereka, menyelamatkan kaum muslimin dari hal-hal yang tajuruhu dibawa oleh al-jawalat, handphone min syarin, berupa kejelekan, wadimar dan kehancuran. Dzunub wal ma'asin, dosa dan maksiat, dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Wallahu mawaril qasdi, Allah yang mewujudkan berbagai macam niat dan tujuan. Walhamdulillahirabbil alamin, wa shalli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Abu Ibrahim Abdullah bin Ahmad ibn Muqbil. Ya, maka ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh penulis, yang beliau sebut dengan nasihat-nasihat tersebut dengan istilah dhabit, yang makna dasarnya adalah kaedah-kaedah. Maka kita masuk pada ad-dhabitul awal, kaedah yang pertama, hafidh ala tahiyatil Islam. Maka jagalah untuk selalu membuka pembicaraan dengan tahiyatil Islam, ungkapan penghormatan yang ada dalam Islam, yaitu ucapan salam. I'tada ba'duna, sebagian manusia punya kebiasaan antakuna tahiyah, kata penghormatan atau sapaan di antara mereka adalah kata-kata halu, yang dalam ungkapan Arab lidahnya menjadi alu. Wa aslu hadil kalimatu kalimatun injiliziyah, dan asal dari kata-katanya adalah bahasa Inggris yang artinya marhaban, selamat datang. Fayaqa'una fi hadha taqlidan lil ghab, maka mereka melakukan hal ini taqlidan, mengikor orang-orang barat. Wal ba'du yaja'aluna tahiyyah, dan sebagian orang lagi ketika telpon dengan teman dekatnya misalnya, mereka jadikan penghormatan di antara mereka adalah sebab syitam, caci maki. Begitu kemudian diangkat, maka dia sebut nama hewan kayak atau semacam itu. Mencela dan caci maki, watalaun, saling melaknat. Dan mereka tidak nyaman kecuali dengan kata-kata semacam itu. Wa idza intaha min mukalamatih, dan ketika telah selesai ngobrol, maka dia tutup obrolan dengan ungkapan sebagai ma'asalama tanpa salam, tanpa bacaan salam yang syar'i. Ya ini yang masalah. Atau kemudian bye-bye. Wa hadha mukhalifun lima hatha 'alaihi al-Islam min al-amri bisalam. Dan ini adalah satu hal yang menyelisihi apa yang dimotivasi oleh Islam, yaitu perintah untuk mengucapkan salam dan menjaganya di awal dan di akhir pembicaraan dan pertemuan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kalian masuk ke rumah selain rumah kalian, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga kalian minta izin atau dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun, hal itulah lebih baik bagi kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Di surat An-Nur ayat yang ke-27. Maka Allah katakan tidak boleh masuk rumah orang lain sampai dua hal, minta izin dan ucapan salam. Di sini minta izin itu ditaruh di depan, padahal secara umum standarnya di belakang. Salam dulu baru minta izin untuk masuk. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya terkadang seorang itu dia minta izin terlebih dahulu dan mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan salam. Misalnya karena dia diundang. Kalau dia diundang, maka sama dengan diizinkan dan mendapatkan izin untuk datang. Tinggal satu saja, yaitu ucapan salam. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang masuk rumah sendiri, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam pada dirimu sendiri, pada keluargamu sendiri, tahiyatan min indillahi, sebagai penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan penuh berkah, thayyibatan yang baik. Kalau ayat sebelumnya tentang masuk rumah orang lain, kalau ini masuk rumah sendiri, boleh jadi di rumah ada anak, ada istri, maka rumah sendiri bukan berarti masuk asal masuk, namun juga tetap Allah perintahkan untuk mengucapkan salam. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslimi sittun, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Sahabat bertanya, bama hunna ya Rasulullah, apa saja 6 itu wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam padanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu, yaitu untuk acara makan, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Jika dia minta nasihat, maka berilah nasihat. Jika dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah. Jika dia sakit, maka besuklah. Jika dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Muslim. Ya, maka tentu yang jadi mahalus syahid, idzalah kitau fasalim alaihi, jika engkau berjumpa dengannya, boleh jadi berjumpa secara fisik ataupun berjumpa tidak fisik lewat handphone misalnya. Ada dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum. Nabi jawab ucapan salamnya, kemudian orang itu duduk. Lalu Nabi bilang 10, kemudian datang orang kedua mengucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum warahmatullah. Nabi jawab ucapan salamnya. Fajalasa, lalu orang tersebut duduk dan Nabi katakan 20. Lalu datanglah orang ketiga dan mengucapkan salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi balas ucapan salamnya, lalu dia duduk dan Nabi komentari 30. Diatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, maka ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran ucapan salam. Dan tentu ucapan salam itu adalah satu hal yang berpahala manakala diucapkan. Adapun ucapan salam copy paste tanpa ada ucapannya, maka ya ya, tidak kemudian dapat pahala ucapan salam, karena pahalanya untuk ucapannya, bukan copy pastenya, nih, bukan copy pastenya, namun ucapannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ilal majlisi," jika salah satu kalian mendatangi majlis, "falyusallim," maka hendaklah dia mengucapkan salam. Ya, masuk ruangan atau ini kita ya, maka Nabi perintahkan ucapkanlah salam. Jika kemudian badalahu, dia kemudian punya niat untuk duduk, falyajlis, maka silakan duduk. Kemudian jika dia mau berdiri meninggalkan tempat tersebut, jangan lupa juga mengucapkan salam. Falaisatil ula, maka tidaklah ucapan salam yang pertama ketika tiba itu lebih wajib daripada ucapan salam yang terakhir, yaitu ketika meninggalkan. Diat kelimam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lain. Kemudian atau sebelum kita lanjutkan pada poin sebelumnya, maka satu hal yang patut untuk kita ingat bahasanya, ya, ucapan salam itu wajib dijawab segera, atau adabnya adalah dijawab dengan segera. Artinya ketika ada orang assalamualaikum, ya waalaikumsalam, ya, bukan kemudian assalamualaikum kemudian bla bla bla bla bla bla bla bla baru kemudian waalaikumsalam. Oleh karena itu, maka maka berdasarkan adab ini, maka ketika seorang itu baca email, baca pesan di WA atau kemudian di SMS, maka jawab salamnya adalah saat dia baca ucapan salam tersebut pertama kali. SMS-nya pertama kali assalamualaikum. Maka dia dapatkan assalamualaikum, maka langsung dia jawab dulu waalaikumsalam, baru dibaca pesannya. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam, terus ini ada pesan WA. Panjang. Panjang, itu pun sampai perlu diturunkan lagi kemudian masih belum. Maka bukan kemudian dibaca tuntas, habis-habis, baru kemudian waalaikumsalam. Ini keliru. Maka itu sama saja kemudian ada orang salam, assalamualaikum, pengajian satu jam, selesai pengajian, waalaikumsalam. Tentu tidak demikian. Namun sekira assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena itu maka pesan di email, pesan di WA dan seterusnya assalamualaikum, waalaikumsalam baru dibaca. Bukan kemudian assalamualaikum lewat. Kemudian dibaca tuntas baru kemudian waalaikumsalam. Ini tidak sesuai dengan adab dalam dalam ucapan salam. Maka ketika seorang itu dapat, kalau misalnya masa silam ada surat, kemudian kita dapatkan, kita baca, suratnya dibuka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ya, langsung dijawab ketika itu juga waalaikumsalam, kemudian dibaca isi suratnya. Kemudian adabil atsani, kemudian kaidah yang kedua adalah tentang man yabda'u bisalam. Siapakah yang pertama kali mengucapkan salam? Man yabda'u bisalam, siapakah yang mengucapkan, yang mulai mengucapkan salam? Al-muttasil, orang yang menghubungi, ataukah al-mutasal alaih, orang yang dihubungi? Jawabannya adalah yang memulai ucapan salam adalah al-muttasil, orang yang menghubungi. Karena orang yang menghubungi adalah seperti orang yang mengetuk pintu yang ingin mendapatkan izin untuk masuk. Maka hendaklah dia mulai pembicaraannya, tentu ketika dia ketahui bahasanya yang dia hubungi adalah seorang muslim, Dia buka dengan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayujibu al-muttasal alaih, maka orang yang dihubungi kemudian menjawab dengan mengatakan wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau semisal dengan ucapan salam orang yang menghubungi. Karena firman Allah Ta'ala, wa idha huyitum bitahiyatin, jika kalian diberi ucapan penghormatan, fahayu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik, au rudduha, atau balaslah dengan yang semisal. Suma yu'arif, kemudian menjadi kewajiban orang yang menghubungi untuk memperkenalkan dirinya dengan menyebut namanya atau gelarannya, tentu dengan gelaran yang menyebabkan orang yang dihubungi itu faham dengan siapakah dia berkomunikasi. Dan kalau gelaran itu ada gelaran yang cuma dia sendiri yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu, ini tentu bukan ta'rif, bukan memperkenalkan diri, namun menyamarkan diri kepada orang yang dihubungi. Hatta layadzilla, sehingga tidak jadilah orang yang dihubungi itu fi hayratin, dalam keadaan bingung bersama siapakah dia berbicara, dan wa man yuridu, dan siapakah orang yang yang menghendaki untuk berbicara dengan dirinya. Ya. Oleh karena itu, maka bukalah termasuk adab surat kaleng, surat yang tanpa identitas atau identitasnya adalah identitas penyamaran, maka tentu bukalah satu surat dan komunikasi yang sesuai dengan adab Islam. Ya, dalam surat, maka surat yang Nabi contohkan, Nabi tegaskan dari Muhammad Rasulullah kepada siapa. Ya, artinya bukan surat kaleng. Maka surat kaleng bukanlah satu hal yang selaras dengan ajaran Islam. Demikian juga SMS kaleng atau email kaleng atau yang lain. Yang tidak jelas siapa yang menghubungi. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-hifat alal waqti, jagalah waktu, jangan biarkan habis sia-sia untuk kemudian kalau zaman cuma handphone biasa telpon-telpon atau kemudian sibuk dengan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat atau yang manfaatnya kurang dibandingkan, karena ada manfaat yang lebih besar. Ya, al-waktu yu'tabaru nikmatan azimah. Waktu yang merupakan umur itu teranggap nikmat yang besar. Namun farata fiha al-kathir minan nas, banyak orang yang ceroboh dalam menggunakan waktu. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatan, ada dua nikmat, marbunun fihima kathir minan nas, yang banyak manusia itu mendapatkan ruban saat diberi dua nikmat tersebut. Ruban makna dasarnya adalah rugi dalam jual beli, dan ruban itu manakala seorang itu beli di atas harga normal, maka ini ruban untuk pembeli, atau ruban untuk penjual ketika dia jual dengan harga di bawah modal atau di bawah harga standar. Ya, maka penjualnya rugi. Kalau pembeli harusnya ini harganya 10.000, dia beli 15.000 misalnya. Ya, maka dia mengalami ruban, kerugian. Ya, sehingga terjemah yang tepat untuk hadis ini, ada dua nikmat yang banyak orang ketika mendapatkan dua nikmat tersebut, dia mendapatkan kerugian. Ya, dia tidak mendapatkan keberuntungan, namun malah mendapatkan kerugian. Yaitu ketika Allah berikan padanya nikmat sehat wal faraq, kemudian nikmat waktu luang. Maka banyak orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dan mendapatkan keuntungan dari nikmat tersebut, dua nikmat tersebut namun malah dapat kerugian. Wa ya nikmatun adzimah, dan waktu adalah nikmat yang sangat besar yang akan ditanyakan di hadapan Allah Azza wa Jal. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadam 'abdin, tidaklah bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala, sampai ditanya, an arba'in, tentang empat hal, an umurihi fima afnahu, tentang umurnya, yaitu waktunya, untuk apakah dia hancurkan. Afna dari kata-kata fana artinya hancur, ya tentu terjemah bebasnya bisa kita terjemahkan dengan untuk apa dia habiskan. Dan an syababihi, dari Allah akan tanyakan tentang mudanya, fima ablahu, untuk apa saja dia rusakkan. Bala ya beli, itu rusak untuk kain. Kain yang semula bagus, kemudian akhirnya rusak, jelek, dan tidak layak pakai, itu bala ya beli. Rusak, namun rusak untuk kain. Akhirnya layaknya jadi kain lap, kain pel, itu bala. Nah, maka Allah akan tanyakan tentang keadaan fisiknya yang dulu muda, yang dulu jalan bisa tegap, badan kemudian sehat, bisa untuk perjalanan jauh, bisa untuk keluar malam, kemudian mata pun pandangan tajam, tangan pun tidak gemetar, kokoh memegang ini dan itu. Maka ketika tua tentu keadaannya jadi rusak. Mata yang dulu tajam jadi rabun, bahkan sebagiannya buta. Kaki yang dulu tegap kemudian harus berjalan tertatih-tatih pelan-pelan. Yang dulu biasa saja keluar malam, kemudian akhirnya kalau keluar malam langsung bisa meriang seminggu. Maka badan yang dulu gagah, muda, kemudian jadi rusak, itu habisnya untuk apa? Itu habisnya untuk apa, akan Allah tanyakan. Kemudian jadi rusak, itu rusaknya karena dipakai untuk apa, akan Allah tanyakan. Wa an malihi, dan tentang hartanya, dari manakah dia mendapatkannya. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia belanjakan. Diatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih dari Abu Bardah Nadlah ibn Ubaid al-Aslami. Diatkan juga oleh Al-Khatib al-Baghdadi al-Syafi'i di Iktida al-Ilmi al-Amal, dinilai oleh Al-Albani. Fayambari lil muslim, maka sepatutnya seorang muslim, asna'a mukallamatihi, ketika dia ngobrol dengan mitra bicaranya, lawan bicaranya, ndaklah dia ayas lukas sabilal ikhtisar. Ndaklah dia ngobrol secukupnya, ringkas saja. Karena pembicaraan di telpon tetap berbeda dengan pembicaraan langsung. Ya, maka sifat khas pembicaraan telpon tentu secukupnya dan seperlunya. Ya, meskipun boleh jadi mungkin kita katakan ada yang terkecualikan, boleh jadi pembicaraan dengan orang tua, tentu tidak selayaknya anak untuk nyusu-nyusu orang tuanya. Orang tuanya pengen ngobrol agak lama, malah anaknya yang ribut. Sudah ya bu ya, sudah ya bu ya. Nah, ini ya. Tentu bukan tindakan yang sopan. Tentu keinginan untuk ringkas ini juga perlu rincian. Perlu rincian dia berbicara dengan siapa, untuk orang yang wajib dia hormati, wajib dia taati, ataukah dengan orang yang selevel. Kalau orang yang selevel, sudah ya cukup ya. Maaf saya ada perlu dan sebagainya. Cukup sampai di sini dulu, nanti disambung lagi, atau kalimat-kalimat semacam itu. Namun ini tentu tidak pada tempatnya jika ditujukan pada orang yang wajib untuk dihormati. Boleh jadi atasan di tempat kerja, pimpinan, atau misalnya orang tua, boleh jadi kakak yang tua yang kita hormati, atau seterusnya. Wal ijaz, dan ringkas. Wala yatawassaf fil kalam kama wal mulahad, dan jangan kemudian berpanjang lebar dalam berbicara sebagaimana kita saksikan. Wal musyahad, dan kita saksikan. Ila lihajatin, kecuali karena ada, memang ada kebutuhan. Hirsan alal waqti, dalam rangka antusias untuk menjaga waktu yang merupakan modal Anda dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura, dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti, liman, bagi siapa saja ingin ayat tadzakkara, mengambil pelajaran, atau arada syukura, atau ingin bersyukur. Dan di antara sebab yang membuang-buang waktu dengan alat ini adalah berbagai macam game, ya. Yang di sini dicontohkan dengan mayusamma bi al'ab, apa ini? Utari atau Atari? Siapa yang faham dunia game? Hah? Atari. Ya, mayusamma bil al'ab al-Atari. Ya, ada game yang namanya Atari. Fayadhilu al-ba'du, maka sebagian orang yadhilu, terus jadilah mustariqan, manasannya tenggelam, menghabiskan likathir minal waqti, banyak waktunya, lahian, ya, dan kadang lalai, sahian, lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada unsur apa di game Atari ini? Kalau ada yang tahu, ada musiknya atau perempuan atau apa? Hah? Oh, apa, nama pabrik game? Hah? Udah bangkrut, sekarang udah tutup. Ya, wa fi halati insijam ma'a hadil al'ab asyaitaniyah, dan seorang itu ketika dia larut dengan permainan setan ini, dan dia lupa untuk mengingat Allah karena larut dengan permainan yang beliau sebut dengan al'ab asyaitaniyah. Tentu kemudian tidak semua game itu layak untuk disebut al-ab syaitaniyah. Perlu tafsil, ada unsur-unsur yang, jika memang ada unsur-unsur yang haram, boleh jadi kalau itu mengandung musik, atau kemudian ada gambar perempuan atau yang lainnya, atau kemudian mengajarkan tindakan, misalnya itu kekerasan, pembunuhan, ngajari gimana mutilasi mayat misalnya, mungkin ada semacam itu, maka layak untuk disebut al-ab syaitaniyah. Namun kalau itu permainan edukatif dan manfaat, maka ini tidaklah menjadi al-ab syaitaniyah, kecuali gara-gara pelakunya sendiri yang kemudian habis waktunya untuk itu semua dengan meninggalkan hal-hal yang lebih bermanfaat dalam hidupnya. Fajadirun bil muslim, maka layak bagi seorang muslim untuk menjaga waktunya, wal istighlal, dan memanfaatkan daqa'iq, menit-menit dari hidupnya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Waqad ahsana asy-syair haitsu yaqul, maka sungguh bagus seorang penyair yang mengatakan, daqati qalbil mar'i, sesungguhnya detak jantung seorang itu seakan-akan berkata kepada orang tersebut, innal hayata daqa'iq wa thawani, sesungguhnya hidup itu isinya cuma menit dan detik. Tawani jamak dari thaniyah, artinya detik. Maka daqaq, maka denyut jantung itu daqaq. Maka kemudian ini daqaq kemudian dihubungkan dengan daqaiq. Maka denyut jantung itu seakan-akan mengajari kepada seseorang bahasanya hidup itu cuma daqaiq. Itu adalah menit-menit dan tawani dan detik-detik. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah adzabitu rabi, poin yang keempat, al-hifat ala lisan, jagalah lisan. Ya, maka bahaya lisan itu bahaya yang sangat besar, kejelekannya adalah besar jika seorang itu tidaklah bertakwa kepada Allah dalam penggunaan lisannya. Fahris, maka antusiaslah dalam pembicaraan Anda, janganlah Anda berkata-kata kecuali yang baik. Janganlah berbicara kecuali hal yang ma'ruf. Ingatlah firman Allah Ta'ala, mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satupun kata yang terucap kecuali di dekatnya ada malaikat yang raqib, yang mengawasi, atid, dan selalu hadir. Maka berdasarkan ayat ini jadi dalil bahasanya semua yang diucapkan dan termasuk ucapan adalah tulisan. Semua yang diucapkan oleh seseorang itu tercatat, baik itu bernilai dosa ataupun bernilai pahala ataupun netral. Fal kalimat, maka kata-kata itu akan mahsubah, akan dihitung, akan diperhitungkan dan akan direkam untuk Anda, dicatat untuk Anda. Fahdhar, maka hati-hatilah, janganlah sampai Anda terjumus saat kemudian menggunakan handphone dan sebagainya, handphone dan dengan berbagai macam fasilitasnya, janganlah baik tulisan ataupun komunikasi atau kemudian pembicaraan langsung, pembicaraan lewat handphone, jangan sampai Anda terjumus dalam menghibah seorang muslim, kemudian membuat berita bohong tentangnya atau melakukan namimah. Wahdar, dan waspadailah dari mencaci maki, mencela, mencaci maki, kefasikan dan wal ijram dan berbagai macam kejahatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia ucapkan kata-kata yang baik atau hendaklah dia diam. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sebelum kita akhiri, tadi ada ingin catatan yang ingin saya sampaikan namun terlewatkan. Tentang Dhabit al-Awwal, tadi disampaikan oleh si penulis bahasanya kalau menggunakan halu itu beliau katakan taklid dan lil gharab, maka ini taklid mengikut orang barat ini, atau mungkin bisa kita tangkap kesan di sini adalah tasabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Namun wallahu a'lam, hal ini perlu rincian. Kalau kemudian di satu masyarakat itu hal tersebut, halo itu bukanlah satu hal yang identik dengan orang kafir, ya, maka tidak layak untuk kemudian kita katakan itu bentuk tasabuh dengan orang kafir. Meskipun kita katakan itu bukanlah satu hal yang aula. Nah, itu bukanlah sapaan yang aula. Sapaan yang aula, ya assalamualaikum. Kalau orang kemudian membuka sapaannya dengan halo, ya, maka ini adalah tarkul aula, meninggalkan satu hal yang utama. Jika itu di masyarakat tersebut tidak ada kesan, ya, tidak ada kesan kalau itu identik dengan orang kafir. Namun kalau kondisi masyarakatnya berbeda, maka status hukumnya berbeda. Di masyarakat yang lain, itu satu hal yang ganjil terjadi, tidaklah diucapkan kecuali orang yang kebarat-baratan, maka kesannya ini adalah orang barat, ya, maka ya hukumnya berbeda. Dan jika di masyarakat yang tidak demikian, maka membuka sapaan atau menyapa dengan halo, maka ini adalah tarkul aula, meninggalkan satu hal yang kurang utama atau meninggalkan satu hal yang utama karena melakukan sesuatu hal yang kurang utama. Demikian juga sapaan-sapaan yang lain, misalnya sapaannya orang Jawa, ya, derek langkung atau kemudian nyun sewu, ya, tidak kita katakan ini tasabuh dengan orang kejawen atau yang lain, ya, namun kita katakan ya, ini satu hal yang ketika itu tertuju pada seorang muslim, maka ini satu hal yang tarkul aula, meninggalkan sapaan yang lebih utama yaitu ucapan salam. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.